jalanan. Hati usaha dia perisaukan, rantau indah kemangamek badan. Hati usaha dia perisaukan, rantau indah kemangamek badan. Mbak aku tidak nan di kampung saja, usaha mana ruko di kampung dapi orang pakiro dia mangko karantau cari pelaminyo. Di kampung dapi orang pakiro dia mangko karantau cari pelaminyo. Cari pelabianyo.